إلى قدر النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحيم أزواجه وذريته وأصحاب التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روح مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وإلى روح المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأظهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dapat hadir dalam program kuliah masjid saya di sini, yang mana sudah beberapa bulan saya tak dapat hadir kerana kesibukan. Untuk mengisi masa pada malam ini, saya ingin menyempurnakan keterangan berkaitan dengan pembangunan hati seperti yang dikonsepkan oleh Ibn Athillah dalam kitabnya Al-Hikam. Pembangunan hati memang sangat diperlukan oleh setiap orang mukmin. Kerana kesempurnaan ilmu dan aman seseorang mukmin itu bukan hanya bergantung pada pembangunan akal sahaja, tetapi juga perlu kepada pembangunan hati sesudah berjaya membangunkan akal dengan ilmu dan kefahaman. Ayat yang saya bacakan tadi yaitu ayat 122 surah Al-An'am adalah merupakan satu ayat yang menyentuh bagaimana Allah Subhanahu Taala mengurniakan rahmat dan nikmatnya kepada kita, membantu kita membangunkan hati kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, awaman kana mayyitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan di dalamnya nur. Dengan nur yang tersebut, orang ini dapat memainkan peranan penting membangunkan masyarakat itu. Adakah orang seperti ini sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati, tidak dihidupkan oleh Allah, tidak diberi cahaya oleh Allah, berada dalam berbagai kegelapan yang tidak boleh keluar sama sekali daripada kegelapan yang tersebut? Apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, ya? Secara umum saja, bagaimana Allah membantu orang-orang beriman itu membangunkan hati mereka, yaitu dengan cara dihidupkan hati dan diberi cahaya. Setelah hati hidup dan bercahaya, tentunya hati dapat mainkan peranan penting. Pertama sekali, dalam menimba, mempelajari ilmu, memahami ilmu dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat manusia. Rasulullah SAW sebenarnya dibangunkan oleh Allah bukan hanya akalnya saja, tapi kedua-duanya, akal dan hati Rasulullah SAW serentak. Kita boleh pastikan perkara yang tersebut berlaku pada diri Rasulullah SAW dengan cara melihat sedikit saja sejarah bila Rasulullah SAW, bagaimana diajar, diberi kepahaman berbagai ilmu oleh Allah Subhanahu Wataala semasa di Isra' Mi'rajkan. Sepanjang perjalanan Rasulullah SAW pergi dan balik, sebenarnya Rasulullah belajar memahami berbagai ilmu dengan kedua-dua, akal dan hati. Apa saja ilmu yang didapati oleh akal, dipahami oleh akal, maka begitulah hakikat ilmu itu dapat dipahami oleh hati Rasulullah SAW. Apakah dalilnya? Antara dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah An-Najm. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma kazzabal fu'adu ma ra'a. Sesungguhnya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kita perlu memahami apakah maksud yang dilihat oleh Rasulullah. Maksud yang dilihat oleh Rasulullah itu ialah maksud apa saja ilmu yang ditimba menerusi akal Rasulullah SAW. Karena penggunaan akal mestilah dibantu oleh pandangan mata dan pendengaran telinga. Jadi apa juga ilmu yang ditimba oleh Rasulullah, dipahami oleh Rasulullah dengan akal, dapat dipelajari, dipahami oleh hati Rasulullah SAW dari segi hakikatnya. Mungkin kita tak percaya dengan hakikatnya. Ada orang tak percaya tentang hakikat. Maknanya ada orang yang menafikan Islam ini tak ada hakikat, semuanya syariat. Rasulullah SAW tuan-tuan bersabda, inna li kulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Iman pun ada hakikatnya, amal pun ada hakikatnya, ilmu pun ada hakikatnya. Di abad ke-10 Hijrah tuan-tuan, ada ramai orang yang menolak adanya konsep hakikat ini. Maka Imam Suyuti, seorang ahli hadis, Al-Hafiz Imam Suyuti, yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah, beliau menulis sebuah buku khusus, sebuah buku khusus yang menegaskan bahawa dalam Islam ini ada hakikat. Buku itu diberi title Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, memperkukuhkan konsep, adanya konsep hakikat yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Ta'yidul Haqiqatil Aliyah. Jadi kalau orang macam Imam Syafi'i, tokoh macam beliau menegaskan bahawa dalam Islam ini memang ada hakikat, takkan kita nak tolak. Jadi dalam perjalanan Rasulullah pergi dan balik itu tuan-tuan, Rasulullah mempelajari berbagai ilmu dengan akal, memahaminya dengan akal. Apa yang ditimba oleh akal dapat dipahami, dipelajari hakikatnya oleh hati Rasulullah SAW. Baik, memang begitulah tuan-tuan. Sebab itulah kecerdikan Rasulullah bukan hanya pada akal, tapi juga kerana hati. Seorang mukmin yang benar-benar cerdik, kira seorang mukmin yang telah berjaya membangunkan akal dengan ilmu dan kepahaman, juga membangunkan hati dengan hakikat dan makrifatullah. Jadi para nabi-nabi dan rasul-rasul adalah manusia-manusia yang berjaya membangunkan dua aspek, sekaligus akal dan hati. Di dalam Quran tuan-tuan, umat Nabi Muhammad yang berjaya mewarisi uswah hasanah daripada Rasulullah dalam aspek pembangunan akal dan hati digelarkan oleh Allah dengan gelaran Ulul Albab. Ulul Albab, sebutan Ulul Albab ini secara terang di dalam Quran ada terdapat 16 kali. Di Ulul Albab inilah orang-orang yang berjaya membangunkan akal dan hati serentak. Hati mereka memainkan peranan yang penting dalam memahami berbagai ilmu sehingga sampai pada hakikat dan makrifat. Dalil yang sangat jelas ialah ayat 190 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah. Maknanya terdapat berbagai ilmu, hakikat dan makrifat Allah. yang dapat disaksikan, maknanya dipelajari, dipahami oleh hati ulul albab. Canggih hati itu sangat canggih, tuan-tuan. Akal boleh dapat menimba ilmu dan kepahaman, tapi hati lebih jauh lagi boleh menimba hakikat dan makrifat. Kalau kita mendengar istilah makrifat, apa itu makrifat? Ramai juga orang belajar tasawuf bercakap-cakap sama mereka tentang makrifat, tapi mereka tak faham. Sebenarnya nak memahami makrifat ini mudah, tuan-tuan. Ilmu itu, tuan-tuan, ada tiga tingkat. Yang di bawah tadi namanya al-ilmu. Atas daripada ilmu ni al-fahmu, kepahaman. Antara ilmu dan kepahaman, tentulah kepahaman lebih tinggi. Kepahaman itu ialah ilmu yang dah dipahami. Tapi bukan semua ilmu kita faham. Di bawah sekali al-ilmu. Di atas ilmu al-fahmu. Ilmu dan kepahaman. Ilmu ini menggunakan akal. Yang di atas sekali, tuan-tuan, al-ma'rifatu. Ma'rifah ini tak boleh dicapai dengan akal, hanya boleh dicapai dengan hati. Seperti ulul albab mempunyai hati yang telah dibangunkan oleh Allah, hidup bercahaya. Barulah mereka dapat mempelajari hakikat dan makrifat. Kalau kita pernah membaca tulisan Imam Ghazali, tuan-tuan, dalam masalah orang mencari ilmu, kata Imam Ghazali, usaha seseorang mencari ilmu itu tingkat tertingginya ialah makrifat. Selagi seseorang itu tidak dapat mencapai makrifat, berarti dia belum sampai kepada tingkat yang tertinggi bidang ilmu. Jadi sedang saja ilmu, al-ilmu, di bawah orang yang berilmu ini dipanggil, digelarkan alim. Para alim, ulama alim. Orang yang banyak kepahaman tentang ilmu ini dinamakan fahim. Abdullah Fahim. Bapak Kabupaten Menteri kita. Orang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifah dipanggil, digelarkan arif. Orang ada ma'rifah, arif. Jadi alim di bawah, fahim di tengah-tengah, arif jillah di atas tadi. Jadi dengan ini kita dapat tahulah, bukan susah, tuan-tuan. Senang saja. Apa itu makrifat? Sejenis ilmu yang hanya boleh dicapai dengan hati. Kenapa dengan hati? Karena makrifat ini kurniaan terus daripada Allah. Allah limpahkan terus ke dalam hati. Kalau ilmu dan kepahaman itu boleh diusahakan kerana menggunakan akal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesudah kita tahu kasar belakang ini semua, maka marilah kita lihat sepintas lalu macam mana proses Allah Subhanahu Wa Taala Dia membangunkan hati seseorang mukmin ini. Dengan cara tadi dihidupkan hati, diberi cahaya. Awaman kana mayitan fa'atiyainahu waja'alna lahu nuran. Adakah orang yang hatinya mati, lalu kami hidupkan, sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Ini keterangan secara umum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tuan-tuan, keterangan ini dihuraikan secara terperinci oleh Ibnu Athillah dalam kitabnya Hikam. Macam mana tingkat demi tingkat Allah melimpahkan nur dalam hati yang telah dihidupkan. Inilah yang Allah sebut, yang Ibnu Athillah sebutkan dalam kitabnya Al-Hikam. Aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Aurada alaikal warida liyatakallamaka min yadil aghyar wa yukharriluka min zikil atar. Aurada alaikal warida liyukhriduka min sijni wujudika ila qada'i syuhurika. Panjang. Ada tiga hikmah. Salah satunya pernah saya terangkan. Salah satu dari hikmah yang tiga ini, salah satu daripada tiga hikmah serangkaian ini telah saya terangkan dalam satu kuliah pada tahun lepas. Tapi pada malam ini saya sebutkan sekali ketiga-tiga supaya kita dapat melihat bagaimana proses Allah SWT menghidupkan hati kita, lalu melimpahkan ke dalam hati kita yang hidup, yang telah dihidupkan itu cahaya hidayat yang khusus. Menurut Ibnu Athillah, pemurniaan oleh Allah nur yang khusus ke dalam hati ini ada tiga tahap. Tahap permulaan, Allah Ta'ala akan kurniakan nur yang diistilahkan nur intibah atau nur yaqobah. Kenapa diistilahkan dengan nur intibah? Karena dengan nur ini, hati itu, keadaan hati seseorang mukmin itu mula bertukar daripada mati kepada hidup, daripada lalai kepada sedar, daripada keras kepada lembut. Oleh karena itu diistilahkan dengan nur intibah atau warid intibah. Dengan nur yang pertama ini tuan-tuan, hati itu berubah. Di sinilah timbulnya istilah atau gulungan orang yang dipanggil gulungan salik. Dalam bulan Ramadan yang lepas, kita dengar khatib membaca khutbah puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa orang khawasul khawas. Gulungan awam, khawas, khawasul khawas ini tuan-tuan, gulungan-gulungan ini disebut begitu, dibuat begitu berdasarkan kepada keadaan hati. Orang awam ialah orang yang hatinya masih mati, belum dihidupkan oleh Allah, atau masih lalai, belum sedar, masih keras, belum lembut. Sebab itu dinamakan orang awam. Kalau kita buka buku kitab apa? Kalau kita buka kitab Hikam Melayu yang diterjemah, disyarahkan oleh Tok Pulau Manis, kita akan temui kata-kata Tok Pulau Manis, orang yang fikirnya di lidah sahaja, itulah orang yang ahli ghaflah, itulah orang awam. Orang yang fikirnya di lidah saja, itulah ahli ghaflah, itulah orang awam. Kata tok, 10 menit orang yang berzikir di lidah saja tak sampai dalam hati. Maknanya hatinya belum berfungsi lagi. Kata 20 menit itulah orang yang hatinya ghaflah. Sebab itu hatinya tak, tidak boleh berzikir sama. Lidah boleh, hati tak boleh. Itulah orang awam, itulah gulungan awam. Orang yang zikirnya, orang yang zikirnya jaga hati, orang yang berzikir sehingga hatinya berjaga, itulah ahlus suluk, itulah salik, itulah gulungan salik. Walaupun satu tingkat tuan-tuan, awam dengan salik ini, walaupun satu derajat saja satu tingkat, tapi sebenarnya jauh perbezaan. Karena orang awam itu hatinya lalai, mati. Salik itu hatinya sedar, hidup, diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Tentulah berbeza. Inilah yang disebut oleh Ibn Atillah tadi, awrada alaikal warida litakuna bi alai waridan. Jadi ringkasnya kata Ibn Atillah, bila hati seorang itu dihidupkan oleh Allah, maka cahaya yang disampaikan mula-mula sekali ialah nur intibah, cahaya yang menyedarkan hati daripada lalainya, menghidupkan hati daripada matinya. Dikenali orang ini dengan gulungan salik. Sebelum dihidupkan, dikenali gulungan awam. Kemudian kata Ibn Atillah, Allah SWT akan tingkatkan lagi cahaya yang dilempahkan ke dalam ruang hati tadi dengan cahaya yang lebih terang, iaitu peringkat atau tahap yang kedua yang dikenali dengan nur iqbal. Kata Ibn Atillah, awrada alaikal waridah liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikil asar. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan cahaya, yaitu nur iqbal, ke dalam hati anda supaya dapat menyelamatkan hati anda daripada dipengaruhi oleh makhluk dan dimerdekakan daripada diperhamba oleh makhluk. Jadi bila seorang mukmin itu dapat nur yang kedua ini tuan-tuan, hati semakin baik, bertambah baik. Apa juga makhluk tidak boleh mempengaruhi hati itu. Makhluk, makhluk yang paling jahat ialah nafsu kita. Jadi kita selamat, hati orang itu selamat daripada dipengaruhi oleh nafsunya, oleh apa juga keduniaannya. Selamat. Merdeka hanya menjadi hamba Allah. Orangnya dikenali sebagai gulungan khawas atau salik yang khawas. Gulungan khawas. Inilah yang disebut oleh Hatib, kuasa orang awas. Tentulah jauh tuan-tuan kalau dibanding dengan orang awam. Karena hati sudah merdeka, hati hanya jadi hamba Allah. Apa saja makhluk tidak boleh memperhambakan hati seperti ini. Akhir sekali kata Ibn Atillah, nur yang terakhir, tahap yang ketiga, dinamakan nur al-wisal. Wisal artinya sampah, cahaya yang menyampaikan kepada hakikat dan makrifatullah. Kata beliau, kata Ibn Atillah, awrada alaikal warida liyuh riyuka min sijri wujudika ila fadai suhurika. Allah SWT limpahkan cahaya al-wisal ke dalam ruang hati anda supaya dapat mengeluarkan hati anda daripada penjara wujud diri ke luasnya lapangan pandangan atau musyahadah hati anda terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah tentu, tapi kita boleh fahami secara ringkas, secara senang. Kata Ibn Abdillah, apabila kita, apabila seorang itu hatinya dihidupkan dan diberi cahaya yang ketiga, yang terakhir, maka orang itu akan disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan diberinya hakikat, diberinya makrifat. Sampaikan pada hakikat dan dengan itu maka orang itu diberi oleh Allah makrifat. Jadi apa itu hakikat tuan-tuan? Nak tahu hakikat supaya kepahaman kita betul, pengetahuan kita betul tuan-tuan, kita gunakan ayat Quran. Ya. Tiga ayat Quran atau dua ayat Quran kita gunakan. Yang pertama tuan-tuan, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan apa yang kamu lakukan. Ya. Ini ada dua perkara. Allah menjadikan kita, kita dah faham, senang. Allah menjadikan perbuatan kita, ini susah. Perbuatan kita ini, kita rasa kita yang melakukan. Tuan-tuan dah yang melihat, tuan-tuan dah yang mendengar, tuan-tuan dah yang bergerak, tuan-tuan dah yang bercakap, tuan-tuan dah yang berilmu. Tapi, itu pada zahir kita. Pada hakikatnya tuan-tuan, Allah sebutkan seluruh perbuatan kita ini hakikatnya, pada hakikatnya Allah yang menjadikan. Jadi berkait dengan hakikat ini, perkara yang tak boleh nak dilihat tapi boleh dirasa, kebenaran itu boleh dirasa apabila Allah SWT limpahkan nur al-wisal, kita akan dapat tahu, dapat memahami, dapat merasai betul seluruh perbuatan kita ini adalah kesan daripada qudrat dan iradah Allah SWT. Kan kita wajib mengusahakan qudrat dan iradah Allah, yang bermakna tidak ada yang bersifat qudrat dan iradah kecuali Allah. Kalau kita rasa ada qudrat, ada iradah, artinya sudah menentukan Allah. Kita juga wajib mengesahkan perbuatan Allah, bahawa Allah saja yang ada perbuatan, makhluk tidak ada. Kalau makhluk ada perbuatan, Allah ada perbuatan, sudah berbilang-bilang yang mempunyai perbuatan. Zahirnya tuan-tuan, kita, perbuatan kita ni kita yang melakukan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan wama ta'malun, dan apa yang kamu lakukan. Kalau kita guna akal, guna panca indera, kitalah yang melakukan perbuatan kita. Tapi tuan-tuan, apabila hati kita ini diberi cahaya oleh Allah nur al-wisal, ya, maka pada masa itulah kita akan merasa kita tak ada perbuatan. Perbuatan kita ini adalah kesan daripada qudrat dan iradah Allah. Jadi bila kita pandang perbuatan kita menerusi, ya, batas-batas, ya, setakat batas-batas perbuatan kita, kita ada perbuatan. Tapi apabila kita pandang perbuatan kita ini lebih jauh kepada kodrat dan iradah Allah, maka kita tak ada perbuatan. Hilang. Ada, tapi sebenarnya tak ada. Setengah ulama tasawuf tuan memberikan contoh untuk membantu kita semua mudah faham. Contohnya macam mana? Kalau kalau pada tengah hari yang terik di padang pasir, matahari terang benderang, tengah-tengah padang pasir yang luas, pada masa itu kita nyalakan satu pelita. Kita tahulah pelita itu kecil saja. Sudah nyalakan, letakkan di tengah-tengah padang pasir itu, kita lihat dari jauh. Tentulah cahaya pelita itu hilang. Pasal apa hilang? Ditelan oleh terangnya cahaya matahari. Walaupun cahaya pelita itu ada. Macam itulah tuan-tuan. Kalau kita ni dikurniakan oleh Allah nur al-misal, kita akan merasa sifat-sifat kita ini hilang, perbuatan kita ini hilang, malah wujud kita ini pun macam tak ada. Pasal apa? Pada masa itu Allah tunjukkan, rasakan hakikat wujud kita, hakikat sifat-sifat kita, hakikat perbuatan kita. Rupanya perbuatan kita ini kesan. Kesan daripada apa? Qudrat dan iradah Allah. Jadi apabila pandangan hati kita ini tertumbuh pada qudrat dan iradah Allah, maka kita akan rasa tak ada perbuatan. Kita terasa tak ada pendengaran, ya, tak ada penglihatan, tak ada segala-galanya. Jadi itulah yang dinamakan hakikat, ya? Hakikat. Satu lagi ayat yang boleh membantu kita untuk memahaminya lebih terang lagi. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau ya Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Makna lempar ni maksudnya ialah semua perbuatan. Apa saja perbuatan kita ni, walaupun kita rasa kita buat, hakikatnya bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Yang mempunyai qudrat dan iradah itu Allah. Kita belajar dari ilmu tauhid, bila sampai kepada sifat qudrat, di sana ada terdapat satu ungkapan yang terkenal, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu abu kecuali dengan izin Allah. Maknanya dengan qudrat, dengan iradah, kehendaknya dan kekuasaannya. Jadi kita boleh bercakap, kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita boleh berdiri, kita boleh duduk ni kan dengan izin Allah. Maknanya dengan kehendak dia, dengan iradah Allah, dengan qudrat Allah. Tapi bila kita pandang tuan-tuan, setiap perbuatan kita, kita ada perbuatan. Tapi kita buka pandangan hati kita ini lebih jauh kepada qudrat dan iradah Allah, maka perbuatan kita hilang macam tak ada. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ini rahsia besar tuan-tuan. Sebab itu ada orang belajar. Ada orang belajar. Belajar apa? Belajar membaca ayat kursi. Untuk apa? Kalau rasa takut ada jin, ada hantu. Ya? Orang mengajar ni bagi tahu kalau kalau rasa-rasa seram-seram, ada jin, ada hantu, bacalah ayat kursi sekian-sekian kali. Satu hari betul-betul rasa-rasa ada jin di tempat itu. Dibaca, dibaca. Oh ya. Kita dengar. Kenapa? Dengar bang dulu, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekian. Tadi yang terakhir saya sebutkan ya, nak membezakan antara hakikat dengan syariat, antara qudrat iradah Allah dengan perbuatan kita. Contohkan tadi lah ya, ada guru mengajar muridnya, kalau terasa ada jin, ada hantu, bacalah ayat kursi sekian-sekian. Satu hari si murid ini berjumpa, rasa-rasa ada hantu, dibacalah ayat kursi ini berkali-kali. Dibaca, dibaca, dibaca. Akhirnya macam mana? Syaitan dan hantu itu tak lari. Yang takut, yang membaca. Yang membaca, yang lari. Pasal apa tuan-tuan? Karena dia membaca, dia rasa dia yang membaca. Maka kesannya tidak ada. Tapi ketika dia membaca itu, dia memandang bahawa bacaan itu adalah pesan daripada kodrat dan iradah Allah. Dia memandang kodrat dan iradah Allah. Artinya memandang hakikat. Barulah takut. Barulah syaitan itu takut tuan-tuan. Ini satu rahsia besar. Kenapa wali-wali Allah itu bila kita minta tolong dia, kita dengar dia baca selawat Nabi macam kita baca. Tiga kali dia baca tiup ke air, bagi minum orang pening, serta mata hilang. Kita tirulah baca tiga kali, tak hilang. Tambah tiga kali, sampai satu kali pun tak hilang. Rasanya apa tuan-tuan? Kerana wali Allah ni ketika membaca, dia rasa bukan dia yang membaca, tapi dia memandang kodrat dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana hakikat. Sebab itulah ada ungkapan yang terkenal di kalangan orang sufi. Siapa selesai masalah dengan syariat penat. Siapa selesai masalah dengan hakikat rehat. Maknanya, apa-apa masalah, kalau kita selesaikan dengan hakikat, ya, kehendak Allah, qudrat Allah, rahmat Allah, akan selesai dan akan mudah. Tapi, kalau kita selesaikan dengan usaha kita, ikhtiar kita, kecerdikan kita, ini kita penat, belum tentu berjaya. Nah, jadi, daripada apa yang saya terangkan tadi, tuan-tuan, memang betul ada apa yang makan hakikat. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Allah akui kita ada perbuatan. Tapi Allah suruh kita pandang hakikat perbuatan kita. Walakinna Allah rama. Allah segala-galanya itu qudrat dan iradah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila tari fawqahum fawqahum. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila tari fawqahum safatin wa yaqbitna. Majusikunna illa rahman. Tidakkah mereka itu melihat burung yang terbang di atas kepala mereka? Safatin mengembangkan sayap, wayak fitna mengincupkan sayap. Ini burung terbang ni. Allah terangkan ada perbuatan burung, kembang sayap, pintu sayap. Itu di peringkat makhluk. Di peringkat Allah, majusikunna illa rahman. Di peringkat hakikat, Allah sajalah yang menerbangkan burung. Jadi memang ada tuan-tuan, hakikat itu ada. Jadi apabila seseorang itu dikurniakan oleh Allah nur wisal di dalam ruang hatinya, maka orang itu akan disampaikan oleh Allah hakikat. Bila disampaikan oleh Allah hakikat, maka Berarti ilmunya dan kepahamannya yang pada akal itu bertukar menjadi makrifat. Penjelasannya begini tuan-tuan. Kita belajar ilmu tauhid tentang dua sifat qudrat dan iradah Allah. Kita fahami sampai cair, sampai faham betul qudrat dan iradah ini. Tapi itu di peringkat akal. Satu masa bila kita dikurniakan oleh Allah tiga nur tadi, nur intibah, nur ikhbar, diakhiri dengan nur wisal, berarti hati kita ini dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya yang sangat terang. Ya? Pada masa itulah hati kita ini akan dapat ya, memahami, merasakan apa itu hakikat qudrat dan iradah Allah. Jadi ilmu dan kepahaman tentang qudrat dan iradah Allah ini sesudah ya, dikurniakan oleh Allah hakikat qudrat dan iradah dalam hati kita, maka pada masa itulah ilmu dan kepahaman tentang qudrat dan iradah bertukar kepada makrifat. Makrifah mengenai qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hakikat dan makrifah perlukan penggunaan hati, tapi ilmu dan kepahaman perlu hanya perlu kepada akal. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita fikir ni, orang-orang mukmin ni, orang-orang mukmin itu adalah orang manusia yang sangat istimewa di sisi Allah. Kekuatan orang Islam inilah letaknya. Bukan hanya pada akal tapi juga di dalam hati. Orang-orang mukmin pada peringkat awal yang maju, yang terkenal, yang kuat, boleh menguasai separuh dunia ini, letaknya ialah pada ya, akal dan hati mereka. Akal dan hati mereka ini membangun. Sebab itulah kejatuhan kemunduran umat Islam sekarang selalu dikaitkan dengan apa ini? Umat Islam telah lari daripada Islam yang sebenar. Sikit demi sikit, sikit demi sikit kita tak tahu. Kita tak sedar pasal apa? Banyak mahakasi, banyak suaramu, banyak embassy. Embassy Islam ini di Malaysia ini berapa? Dah berpuluh. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kita semakin jauh. Rasulullah ada bersabda, sayati zamanun la yabqa. Bukan itu ya. Inna Allah la yabdidul ilma qabdatan walakin yabdidul ilma biqabdil ulama hatta la yabqa aliman fattahdan nasu ru'usan jahula fastabtuhum fa'atu bighari ilmin fadallu wa adallu. Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu Islam itu dengan tiba-tiba hilang saja, tetapi dihilangkan ilmu Islam itu dengan dimatikan ulama, sehingga sampai satu zaman seorang ulama pun tak ada. Hatta la yaqa alim, sehingga tak ada seorang pun ulama pada masa itu. Apa yang berlaku pada masa itu bila tak ada orang ulama? Fattahadanna suru'usan jahula, maka orang ramai mengangkat si jahil jadi ketua-ketua agama. Fastabtuhum, orang ramai minta petua. Ini halal ke? Halal. Ini haram ke? Haram. Ya? Tanpa ada ilmu. Fadallu, yang bagi petua ini sesat. Wa'adallu, menyesatkan orang ramai. Ini Rasulullah dah sebut. Mau tak mau satu masa. Sebab itulah tuan-tuan. Kemerosotan umat Islam, kelemahan umat Islam akan bangkit semula selalunya dikaitkan dengan apa? kebangkitan dua tokoh. Pertama, lahirnya Imam Mahdi. Kedua, turunnya semula Nabi Isa AS. Pasal apa? Kedua-dua orang inilah yang mampu memimpin umat Islam pada masa itu, menghidupkan akal dan hati, mengukuhkan iman, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi masalah itulah, orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi sudah beratus-ratus. Kalau kita buat kajian seluruh dunia ni, di seluruh dunia orang mengaku Imam Mahdi ini sudah beratus. Dalam keadaan kita senyap je ni, saya pergi Terengganu pun ada satu kumpulan yang sudah simpan pedang. Saya kena, untuk apa pedang ni? Pedang ni tak akan guna sekarang pada senapan. Entah, tak tahu. Imam Mahdi tak pakai senapan, dia pakai pedang. Kami ni gulungan orang-orang yang menanti kedatangan Imam Mahdi. Ada tuan-tuan, nampak senyap je. Kadang-kadang kita tak selamat, kita ni pun ada, kita tak tahu. Jadi ringkasnya tuan-tuan, kita perlulah mendapatkan rahmat daripada Allah supaya Allah hidupkan hati kita, diberi cahaya sekurang-kurangnya nur intibah, hidup hati kita, terdat hati kita. Kalau boleh, dialah ketiga-tiga cahaya seperti yang diuraikan oleh Ibn Adalah, nur ikbal dan diakhiri dengan nur al-usul. Mereka inilah orang-orang yang digelarkan oleh Allah dalam Quran ulul albab. Gelaran itu pun sudah cukup memberi satu gambaran yang jelas bahawa ulul albab ini orang-orang yang memang hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya yang khusus oleh Allah. Mereka hidup dengan akal dan hati. Mereka beribadat dengan akal dan hati. Kita ini beribadat kalau boleh dengan akal pun dah cukup baik. Ketika semayang, akal kita pun dah kelain. Setakat ini lah tuan-tuan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina ولمعلمنا لمشائخنا وللمسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسال ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه علينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسال ذلك رزقا حلالا طيبا واسعا متعدلا ولا مصفة ووسط ولا نصب لك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من النار رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.